Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah sallama tasliman kathira wa ba'd. Faksir fil ibtida wa fi bad'i silah wa haythu inna liyaminin mukmilah aw hukir bil qawli aw hallat mahal halin kazurtuhu wa inni dhu amal فكسروا من بعد فئل علق باللام كعلم إنه لذو تقائه. من يعيد؟ فكسر في الابتداء. فكسر في الأمر مبني على السكون وفاعله ضمير مستتر تقديره أنت. في الابتداء جار والمجرور متعلق بأكثر أكثر أي أكثر إكثر وفي بدء صلة أو عاطفة في حرف الجار بدء مجرور بفي وهو مضاف صلة مضاف إليه وحيث و الواو استئناف لستن حيث ظرف إن اليميني مكملة إن مبتدأ Kusida lafzu liyamini jar mamjurur muta'alliq bi mukmilah ma'na al-bait kasrahkanlah inna jika di awal jumlah dan pada permulaan silah dan ketika inna menyempurnakan sumpah. Faksir fil ibtida wa fi bad'i silah wa haythu inna liyaminin mukmilah. Kemudian beliau al-musannif rahimahullah menyebutkan tempat-tempat di mana hamzah inna dikasrah wujuban. Ya, faksir fil ibtida. Kasrahlah pada al-ibtida. Ada berapa surah al-ibtida? Di mana di situ inna dikasrah? Hah? Please. Ada berapa surah al-ibtida? Ada dua. Yang pertama, Allah yataqaddamaha syai. Tidak didahului oleh sesuatu pun. Inna a'tayna kal-kawthar. Ya kan? Yang kedua, an yataqaddamaha harfun min hurufi al-ibtida. Didahului oleh salah satu dari huruf-huruf ibtida. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun. Aitu. Wa fi bad'i silah. Ya. Ini untuk mengeluarkan apa? Wa fi bad'i silah. Dan juga di awal silah. Maka di kasrah hamzahnya. Sya'alladhi innahu fadilun. Kenapa disebutkan si bad istilah? Untuk apa? Mengeluarkan apa? Apa yang inna di situ datang fi apa? Hashfi as-silah. Tengah-tengah silah. Maka kalau di tengah-tengah datangnya, maka diapakan hamzahnya? Di fathah. Sya'alladhi fi dhanni annahu qa'im. Atau yang semisal itu. Tinggal dikiaskan. Sya'alladhi fi dhanni annahu qa'im. Kemudian wahaitu inna liyaminin mukmilah. Dan di tempat di mana inna di situ menyempurnakan apa? Yamin. Sumpah. Ini ada dua surah. Ya, surah yang pertama adalah apa? Ketika khabarnya bergandengan dengan lam. Maka ini wajib di kasrah. Contohnya apa? wal asri innal insana lafi khusrin. Di sini inna menyempurnakan apa? Al yamin, al qasam. Ya. Itu al muqsam alaihnya, sesuatu yang disumpahinya, innal insana lafi khusr. Yaitu bahwasanya manusia itu dalam kerugian. Di situ wajib dikasrah inna. Kenapa? Karena di situ khabarnya dimasuki lam. Adapun kalau khabarnya tidak dimasuki lam, kita ralat ya. Kalau khabarnya tidak dimasuki lam, maka dikasrahnya hamzah itu sifatnya jawazan. Bukan apa? Wujuban. Sebagaimana yang dijelaskan oleh al-musannif. Mana ada yang terlewatkan. Contoh wal kitabil mubin inna anzalnah. Ini sifatnya apa? Jawazan. Dikasrahnya hamzah. Ya. Hamzah inna ketika khabarnya tidak dimasuki apa? Lam. Jadi rahmat. Aw hukiyat bil qawli aw hallat ma hal halin gazurtuhu wa inni du amal. Dihafalkan ya. Ya Rabbi jangan baca. Nanti enggak bisa-bisa. Ya. Aw hukiyat bil qawl aw harfu atfin hukiyat fi'il mad mughayyiru shighah watta lit-ta'nis wa fa'iluhu dhamir mustatir fihi jawazan taqdiruhu hiya yaud ila inna bil qawli jar wa majrur muta'alliq bi hukiyat aw hallat mahal aw harfu atfin hallat fi'il mad mabni alal fathi watta lit-ta'nis wa fa'iluhu dhamir mustatir fihi jawazan taqdiruhu hiya yaud ila inna mahal mahal maf'ulun fi wa huwa mudhaf halin mudhaf ilaih majrur wa alamatu jarihi al-kasrah kazurtuhu al-kaf jarah liqaulin mahdhuf takbiruhu kaqaulika zurtuhu fi'il fa'il wa maf'ul bih zur fi'il mad mabni ala sukun litisalihi bidhamir raf'in mutaharrik watta dhamir muttasil mabni ala dham fi mahalli raf'in fa'il wal ha dhamir muttasil mabni ala dham fi mahalli nasbin maf'ulun bih wa inni waw haliyah wawul hal inni inna harfu nasbin wa taukid harfu taukid wa nasbin wal ya dhamir muttasil fi mahalli nasbin isim inna zu khabar inna marfu wa alamatu rafihi al waw wa huwa mudhaf amal mudhaf ilaih atau ketika innanya dihikayatkan dengan qaul atau juga ketika ia sebagai hal seperti dalam ucapan zurtuhu wa inni zu amal qala innakum qawmun muntarun ada dua yang menggunakan waw haliyah setelah waw haliyah zurtuhu wa inni zu amal yang tidak memakai waw haliyah innahum wa yamshuna fil aswaq. Au hukiyat bil qawli, atau dihikayatkan inna dengan al qaul, atau yang bertasaruf darinya, maka wajib hasrah. Qala Allah inni ma'akum, ya, dan banyak ya contoh-contohnya dalam Al-Quran. Au halat mahal halin, ataupun inna dia menuduki posisi hal. Itu dari surah, surah yang pertama halnya didahului dengan wawu haliyah, seperti yang dicontohkan oleh al-musannif, kazurtuhu wa inni dhu amal. Ya. Atau tidak ada di situ wawu halnya, seperti dalam ayat wa marsalna qablaka minal mursalina illa innahum, ya, innahum la yakuluna at-ta'am. Ya. Ini insyaallah jelas ya. وكسروا من بعد فعل علق باللام كعلم انه لذو تقع. Kasaru waw istinaf. Kasaru fi'lun wa fa'il, fi'il mudhari', fi'il madhi mabni 'ala dhamm liittisalihi bi dhamir. Al waw dhamir muttasil mabni 'ala sukun fi mahalli raf'in fa'il. Min ba'di jarun wa majrur muta'alliq bi kasaru وهو مضاف بعد مضاف إليه من بعد فعل بعد مضاف فعل مضاف إليه علق فعل ماض مغير الصيغة ونائب فاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود إلى فعل wal jumla fi mahali jarrin na'at li fi'lin billami jarun majrur muta'alliq bi 'alliqa ka'lam al kaf jarra li qawlin mahdhuf ya'lam fi'lu amrin wa fa'iluhu dhamir mustatir fihi wujuban taqdiruhu anta innahu inna harfu taukid wa nasab wal ha dhamir muttasil mabni 'ala dhamm fi mahalli nasbin isim inna lazu lam lamul ibtida zu khabar inna marfu' bil waw niyabatan 'anid dhammah li annahu min al asma'is sittah wa zu mudaf tuqa mudaf ilayh. وكسروا من بعد فعل علق باللام كعلم إنه لذو تقى. Mereka juga mengkasrah inna setelah fi'il yang ditakliq dengan lam al-ibtida. Contoh i'lam innahu lazu tuqa. Ini mungkin perlu kita tambahkan penjelasannya ya. Poin yang keenam, di antara tempat yang wajib hamzah inna dikasrah adalah ketika ia jatuh setelah fi'il dari af'alul qulub yang ia dita'liq dengan lam. Ya. Contohnya, alimtu inna zaidan laqa'im. Ya. Kita baca ulang saja nomor 6 ya. Antaqwa ba'da fi'lin min af'alin qulub. Ketika inna datang setelah satu fi'il dari fi'il-fi'il yang menunjukkan amalan qulub, hati. Waqad uliqa'in habillam. Dalam keadaan fi'il tersebut dita'liq, amalannya digantung. Ya. Diserupakan dengan imra'ah mu'allaqah, seorang wanita yang ta'liq, tidak dia dipergauli oleh suami dengan baik, tidak boleh dicerai. Ya. Contoh, alimtu inna zaidan laqa'im. Alimtu inna zaidan laqa'im. Di situ di catatan kaki kita baca ulang karena ada tambahan faedah dari Al-Azhariyah. Sebutkan di situ wa innama wajabal kasru li'anna fathaha yastalzimu tasliṭal 'amil 'alayha. Hanyalah diwajibkan untuk mengkasra inna pada af'alul qulub yang ditalik di antaranya dengan lam, dan ada di sana ada wajh yang lain mentalik af'alul qulub selain lam. Hanyalah wajib dikasrah inna li'anna fathaha yastalzimu tasliṭal 'amil 'alayha, karena kalau di fathah ya innanya menjadi anna, alimtu anna, maka ini mengharuskan untuk menimpakan amil, yaitu alima dalam contoh itu, kepada anna. Jadi kalau di anna berarti alima beramal, jelas kan? Pada anna. Padahal wa maqabla lam la ya'mal fima ba'daha. Apa yang sebelum lam, yang dimaksud dengan sebelum lam, ya af'al qulub tadi, nanti akan kita jelaskan. Apa yang sebelum lam, jadi af'al qulub, dalam contoh tadi alima, la ya'mal fima ba'daha, tidak bisa beramal pada yang setelahnya. Ya. Tidak bisa beramal pada yang setelahnya. Pada inna. Li'anna laha as-sadarah, karena lamul ibtida memiliki hak di awal kalam. Saya tambahkan dari penjelasannya Al-Zahri at-tashrih wa hadha lam wa in kanat mutaakhiratan, lam ini alimtu inna zaidan laqaim, lam ini laqaim, wa in kanat mutaakhiratan, meskipun dia diakhirkan fil lafaz, dalam lafaz diakhirkan ya alimtu inna zaidan laqaim, fa rutbatuha at-taqdim, tapi rutbahnya didahulukan ala inna, dari inna. Jadi aslinya alimtu la inna. Rutbahnya lam, meskipun dia dalam zikr penyebut yang diakhirkan, tapi dia rutbahnya takdim, datang sebelum inna. Sehingga aslinya alimtu la inna. Masuknya lam menyebabkan alimah tidak mampu beramal pada inna. Iya. Kalau enggak, karena tidak beramal ya innanya seperti ibtidaiyah, jumlah baru. Iya kan? Bukan makmul secara lafadznya dari alimah. Kalau dia sebagai makmul ya di fathah anna. Sebenarnya menarik. Farutbatuha at-taqdimu ala inna. Gitu. Terus kenapa diakhirkan lamnya? Wa innam ukhirat li'alla yadkhula harfu tawkidi ala mislih. Hanyalah lamnya ditakhir, diakhirkan. Ya, sering di sebut dengan apa lama bah muzakhlaqah digelincirkan li'alla yadkhula harfu tawkid ala misli, agar jangan sampai ada huruf tawkid masuk ke huruf tawkid yang semisalnya. Kalau dikatakan la inna, itu huruf tawkid semua itu, huruf tawkid masuk kepada huruf tawkid, ini tidak bagus. Iya. Walima lam tu'akhir inna, lantas kenapa yang diakhirkan bukan inna gitu tapi lam, kenapa tidak dikatakan alimtu la zaidan inna? Ya. Walima lam tu'akhir inna, jawabannya li quwwatiha bil amal, karena kekuatan inna dalam amalan. Ya. Nah itu, insyaallah sekarang lebih jelas. Jadi alimtu inna zaidan laqaim. Alimah tidak bisa beramal. Karena tidak bisa beramal dia, maka innanya dikasrah. Ya, seperti di awal jumlah sajalah. Iya. Kenapa tidak beramal? Karena ada lam alibtida. Lam alibtida itu meskipun diakhirkan, tapi rutbahnya takdim. Aslinya alim tula, lam dulu. Jadi dengan maksudnya, karena lam ini meskipun diakhir, tapi dia rutbahnya di awal, berarti dia menghalangi amalan alimah kan? Menghalangi amalan alimah pada inna. Sehingga innanya seperti jumlah baru dikasrah inna. Ya boleh anna. Ya. Kalau anna kan pada ta'wil masdar. Ya harus dia punya apa? Punya amil. Sedangkan alimah tidak bisa beramal padanya. Dita'li dengan lam. Maka i'rabnya nanti ya jumlah itu inna zaidan laqaim. Apa? Pada mahalnya apa? Hah? Nasab sadda masadda. Maf'ulai apa? Alimah. Seandainya dibuang ya lamnya, maka dikatakan alim tu anna zaidan apa qaimun beramal anna dia. Ini masdar muawwal dari anna dan yang setelahnya tu. Pada mahalnya nasab saddama saddama maf'ulai alima. Kalau tadi mahalnya ya. Kalau ini lafadznya gitu beramal makanya di anna di fathah. Sini paham ini? Ya nanti insyaallah akan datang penjelasannya. Jadi lam meskipun diakhirkan tapi rutbahnya di awal. Aslinya alima atau alim itu kemudian lam diikuti lam. Ah, maka alima tidak mampu beramal pada inna. Karena tidak beramal ya di kasrah seperti jumlah baru. Ya. Ya, kemudian Asy-Syarih menambahkan tempat-tempat yang lain di mana apa? Wajib untuk hamzah inna di kasrah. Al-Musannif hanya menyebutkan 6. Ya. Ditambahkan atas beliau 2 yang lain oleh Asy-Syarih atau 3 ya. Yang pertama disebutkan idza waqa'at ba'da ala al-istiftahiyah. Ditambahkan lagi ala al-istiftahiyah dan apa? At-tanbihiyah ya. Untuk tanbih itu banyak dilalaikan. Hanya istiftah saja untuk membuka kalam. Padahal ada tanbih di situ. Sebagaimana kata siapa? Ibnu Hisham. Nanti kita baca ulang enggak apa-apa. Setelah ala al-istiftahiyah. Ala inna zaidan qa'im. Wa minhu qawlu ta'ala ala innahum humusufaha. Ala inna awliya Allahi la khawfun alihim wa lahum ihzanun. Apa lagi? Ada enggak yang lainnya? Ala innahum fi miryatim min liqa'i rabbihim. Ya, masih ada? Ala innahum humul fasiqun. Iya, terus ala apa? Ala inanya ada enggak inanya? Yang ada inanya. Kita tambahkan ya. Ya, enggak apa-apa kita baca ulang ya. Sebagian yang sudah antum tulis tinggal didengarkan. Qala fil mughni disebutkan di dalam al-mughni. Wa qawlu al-mu'ribin ucapan al-mu'ribin ala harfu istiftah. Ini adalah bayanun li makaniha. Hanya sekedar menjelaskan makan. Kedudukan alat. Wa ihmalun li ma'naha. Tapi mengihmal di situ maknanya. Wa hiya harfun li tanbih. Yaitu huruf tanbih. Untuk menarik perhatian mukhatab. Agar dia menjelaskan, mendengarkan, memperhatikan apa yang akan disampaikan oleh mutakallim. Wahia harfun litanbih ala ta'kidi mabmunil kalam. Untuk tanbih atas penguatan kandungan kalam. Indal mutakallim, di sisi mutakallim. Wa mitluha fi wujubil kasri ba'daha kalla. Semisal ala dalam hal wajibnya kasrah. Hamzah setelahnya adalah kalla juga. Allati bimaknaha yang kalla ini semakna dengan apa? Ala. Wahia allati kapan kalla dengan makna ala. Wahia allati lam yataqaddamha ma yuzjar anhu. Yaitu kalla yang ia tidak didahului dengan sesuatu yang dilarang. Sesuatu yang terlarang. Kama qalahu Abu Hatim wa Zajjaj. Contohnya, yang dicontohkan oleh mereka. Kalla innal insana layatugha. Ini ala, ketahuilah. Bahwasanya manusia itu layak tuha melampaui batas ar-ra'ahu istaghna. Sebelumnya ada enggak? Sesuatu yang menunjukkan ma'izjar anhu? Tidak ada ya? Tidak ada sebelumnya kan? Apa ya sebelumnya? Hah? Kalla innal insana layak tuha. Sebelumnya apa? Surat al-alaq. Mundur satu aja. Hah? Lupa. Ah cepat. Nah. Ya, 'allamal insana ma lam ya'lam. Tidak ada sesuatu yang yuzjar anhu, ya kan? Yang perlu diperingatkan darinya. Ya, maka di situ katanya untuk apa? Al-istiftah wa tanbih. Kata apa? Si siapa? Az-Zajjaj dan Abu Hatim dan yang lainnya. Fakalla harfu istifham wa tanbih dalam ayat tadi. Kalla innal insana la yabgha. Dan dengan dikiaskan. Kalau ada kalla yang tidak didahului adalah ma yuzjar anhu, maka bisa dibawa pada makna ini. Apa? Al-istiftah dan at-tanbih. La bimakna haqqan, bukan bermakna haqqan. Pasti gitu mana ya kalau. Kama qalahu al-Kisai, sebagaimana yang dikatakan oleh al-Kisai. Wa illa, jika tidak demikian, maksudnya jika kalla dalam contoh ayat tadi tidak dibawa kepada ala, tapi dibawa kepada makna haqqa, la wajaba ba'daha al-fathu mithluhu. Ini saya setelah kalla harus difathah, sebagaimana apabila ia datang setelah haqqan harus difathah. Ini juga ada sedikit ralat ya. Wa illa la wajaba ba'daha al-fathu mithluhu. Maksudnya wa illa, yani jika kalla tidak dibawa kepada makna ala, maka wajib setelah kalla untuk difathah hamzahnya. Sedangkan dalam ayat tadi apa? Dikasrah difathah. Kasrah. Sebagaimana kata beliau, wajib difathah hamzah inna ketika datang setelah haqqan. Ammalati. Bentar. Amma allati li zajr, adapun kalla yang untuk zajr, maka fal kasru ba'daha zahir, maka mengkasrah hamzah inna yang datang setelah kalla yang fungsinya untuk zajr, yang seringkali diterjemahkan apa ya, sekali-kali tidak demikian itu ya, zahir. Amma allati ya, taulangi amma allati li zajr, amma allati li zajr, adapun kalla yang untuk az-zajr, fal kasru ba'daha zahir, maka mengkasrah hamzah inna setelahnya itu zahir, jelas. Kenapa? Jadi kalau kallanya itu zajr, ya jelas setelahnya di apa? Kasrah. Kenapa? Li'annaha fi ibtida'il jumlah. Karena ketika itu innanya pada jumlah ibtida'iyah. Haqiqatan, secara haqiqi. Lijawazil waqfi abadan ala kalla. Karena boleh senantiasa waqaf pada kalla. Kalla berhenti boleh. Innal, atau dalam ayat yang lain. Ya. Itu lagi. Li'annaha fi ibtida'il jumlah haqiqatan lijawazil waqfi abadan ala kalla. Wal ibtidai bima ba'daha, kemudian memulai dengan jumlah istilahnya. Kalla, boleh kita mulai. La yumbadanna fil hutamah. Wal ibtidai bima ba'daha. Adapun jumhur, madhabnya jumhur ya. Wal jumhur ala anha fil Qur'an lizzajr la ghairu. Adapun madhabnya jumhur adalah bahwasanya kalla di dalam Al-Quran itu senantiasa untuk zajr. Itu menghardik ataupun apa, melarang. Lagi, tidak ada yang lain. Bagaimana kalau sebelumnya tidak ada sesuatu yang mayuzjar anhu? Fayuqaddar al-mazjuru anhu. Idza lam yujad. Maka ditakdirkan adanya mazjur anhu apabila tidak ditemukan. Tapi ya takalus ya. Ya lebih mudah ya. Jadi kalau ada sesuatu yang mazjur anhu. Untuk apa? Mazjur. Kalau tidak ada. Ya tadi. Bermakna apa? Ala. Al-istiftahiyah. Fatanbih. Wallahu'alam. Nah itu paham ya. Kemudian yang ditambahkan. Yang kedua adalah. Idza waqa'at. Idza waqa'at ba'da haitsu nahwu ijlis haitsu inna zaidan jalis. Apabila inna datang setelah haitsu, menunjukkan keterangan apa ini haitsu? Makan atau zaman? Makan. Ya, kadang digunakan untuk zaman, sedikit jarang. Contoh ijlis, haitsu inna Zaidan jalis. Duduklah kamu di tempat Zaid duduk. Ini terkait dengan haitsu, ada khilaf. Ya, khilaf yang pertama dengan tentang haitsu ini, apakah dia melazimi idhofah kepada jumlah atau tidak. Ataupun jumhur berpendapat bahwasanya haitsu adalah apa? Melazimi idhofah kepada jumlah. Ismiyatan kana atau fi'liyah. Adapun Al-Kisai membolehkan untuk apa? Haitsu diidhofahkan kepada mufrad, sebagaimana pada bait syair yang sudah kita lewatkan, amatara haitsu suhailin tali'a. Di sisi mereka yang berpendapat bahwasanya kalau kita ambil pendapat Al-Kisai, berarti boleh dipathah kan? Anak. Iya kan? Boleh enggak dipathah? Boleh. Fahami dulu nih. Catat-catat tadi enggak paham. Jadi terkait dengan haitsu, apakah dia wajib diidhofahkan kepada jumlah atau tidak, ada khilaf. Pendapat jumhur bagaimana? Wajib diidhofahkan kepada jumlah ismiyah atau fi'liyah. Al-Kisai bagaimana? Boleh diidhofahkan kepada mufrad. Di antara syaihnya tadi, ucapan asy-syair, amatara haitsu suhailin tali'a. Kalau kita ambil madhabnya Al-Kisai yang membolehkan idhofahnya haitsu kepada mufrad, berarti boleh tidak dibaca anna? Haitsu anna dengan fathah boleh enggak? Ya boleh, karena anna kan ditakwil dengan istilahnya jadi mufrad. Boleh. Sekarang kalau kita ambil madhab yang berpendapat haitsu tidak boleh didhofahkan kecuali kepada jumlah. Kalau di sini beliau Asy-Syarih berpendapat wajib ya di kasrah. Tapi yang benar wallahu alam tidak mesti juga di kasrah. Boleh di fathah tetap dengan dia menakdirkan jumlah. Bentar. Jadi kalau misalkan kita ambil mazhab beliau yang menyatakan bahwasanya haitsu itu didhofahkan wajib pada jumlah, kata beliau wajib di kasrah. Yani inna Zaidan jalis. Kenapa? Karena kalau di kasrah ya tetap Zaidan jalis sebagai jumlah. Iya kan? Sekarang kalau di fathah boleh tidak? Yang rajih boleh juga. Berarti dia ditakwil dengan mufrad kan? Betul enggak? Iya. Tapi nanti bisa dia sebagai jumlah juga karena ditakdirkan di situ khabari mahdhuf gitu. Ya. Boleh enggak dikatakan qif haitsu akhuka? Harf marfu' ya. Qif haitsu akhuka. Boleh kan? Boleh, itu jumlah. Jadi khabari mahdhuf qif haitsu akhuka waqif gitu. Berdirilah di tempat yang saudara kamu berdiri, ya, di tempat di mana saudara kamu berdiri. Sehingga kalau menurut mazhab yang menyatakan bahwasanya haitsu wajib diidhofahkan kepada jumlah pun boleh di fathah. Berarti dia pada takwilan mufrad khabari mahdhuf berarti. Gitu. Ya. Ya tadi qif haitsu akhuka ini qif haitsu akhuka waqif. Tapi kalau mazhabnya siapa? Al-Kisai boleh dikatakan qif haitsu akhika misalkan. Ya, semisal haitsu juga iz. Ya, iz. Ini mungkin ada penjelasannya ini. Ada dalam catatannya juga ada itu. Kita baca dulu yang ada di sini, haitsu ismu makan mubham. Yufassiruhu ma yudhafu ilai. Haitsu adalah isim makannya mubham. Mubham kan? Duduklah di tempat mubham. Di tempat mana? Ya. Di mana? Ya. Dia mubham ifasiruhu ma yudhafu ilaih, ditafsirkan oleh isim yang ia disandarkan kepadanya oleh mudhaf ilaih. Maqad qalla wuruduhu lizaman, datang dia jarang datang untuk menunjukkan zaman, jarang. Wa kusirat innahuna di kasrah innahuna, yani setelah haitsu. Kenapa? Karena haitsu la tudhafu ila jumlah, karena haitsu tidaklah boleh disandarkan kecuali kepada jumlah. Ya. Tadi boleh enggak yang benar di fathah di fathah anna? Boleh juga. Berarti dengan menaksirkan apa? Khabar, tapi yang lebih bagus tanpa penaksiran. Penaksiran itu yang asal, ya kan? Yang asal. Jadi yang semisal itu juga, wa mithlu haitsu idz wa hiya dzarfun li zamanil madhi, untuk zaman yang telah lampau. Lawannya apa? Idza. Ya. Tajibu idhafatuhu ila al-jumal. Wajib ya diidhafahkan kepada jumlah-jumlah. Oleh hadzal wujub tuksaru hamzatu inna ba'dah, karena kewajibannya idz diidhafahkan kepada jumlah, maka harus hamzah inna yang datang setelahnya dikasrah. Ya. Ya, ana ambil keterangan dari yang lain. Kata wa iz liwujubi idhafatiha lil jumal, lakin as-sahih jawazu al-fathu. Lakin as-sahih jawazu al-fathu khilafan libni Hayyan. Tapi yang sahih boleh difathah juga. Khilafan li Abi Hayyan kama jaza ba'da idza al-Hujaiyah, sebagaimana boleh. Ya. Yeah. Untuk di fathah hamzah inna yang datang setelah idza al-Hujaiyah. Ma ikhtisasiha bil jumal. Padahal idza fujaiyah pun sama dikhususkan masuk kepada apa? Jumlah. Jadi yang rajih setelah haitsu dan idz boleh apa? Di fathah apa? Hamzahnya. Dan itu tidak merubah posisi dia sebagai jumlah. Kenapa? Karena ada yang mahdhuf dari khabarnya atau mubtada-nya. Wa idz liwujubi idhafatihima lil jumal, lakin as-sahih jawazu al-fathhi khilafan li Abi Hayyan kama jaza ba'da idza al-Hujaiyah, ba'da idza al-Hujaiyah ma ikhtisasiha lil jumal. Adapun kalau kita ambil madhabnya siapa tadi, Al-Kisa'iyah, tidak ada isykal terkait dengan bolehnya apa menfathah. Aitu. Nah, di sini kita belum selesaikan ini pembacaan dari penjelasan al-mu'allif. Hadza mimma yastadraku 'ala an-nadhim wasy-syarih ma'an. Wa laka an ta'tabirahu al-mawdi' al-'ashir likasri hamzati inna. Hadza inilah mimma yastadrak, di antara makna istidrak adalah ditambahkan. Mahaba mimma yastadrak 'ala an-nadhim, ini di antara yang perlu ditambahkan dari an-nadhim dan asy-syarih, kedua-duanya. Yastadrak ditambahkan. Apa tadi yang perlu ditambahkan tadi? Iz, ya kan? Iz, hadza ini iz adalah di antara yang perlu ditambahkan dari an-nadhim dan asy-syarih, kedua-duanya. Walaka an ta'tabirahu al-mawdhi' al-'ashir. Dan boleh bagimu untuk menganggapnya sebagai tempat yang ke-10 terkait dengan dikasrahnya atau wajib mengkasrah hamzah inna, wa huwa an taqa' ba'da idz, yaitu ketika datang setelah idz. Syi'tu idz innal matara yahdal. Ya. So, berarti dari al-musannif berapa tadi? 6 ya. Dari asy-syarih berapa? 3, ditambahkan al-mu'allif berapa? 1, jadi 10 ya. Ya, meskipun pada haitsu dan idz bagaimana? Ya, yang rajih, ha? Ya, boleh juga di fathah. Tapi seringnya kasrah. Kita masuk ke yang ketiga. Dari apa yang ditambahkan oleh asy-syarih ats-tsalits, idza waqa'at fi jumlatin hiya khabarun 'an ismi 'ainin, nahwu Zaidun innahu laqa'im. Tempat yang ketiga di mana hamzah inna wajib dikasrah adalah ketika inna datang pada yang pada jumlah, datang pada jumlah yang mana jumlah ini sebagai khobar dari isim ain, isim bab. Contoh Zaidun innahu qa'im. Zaid sesungguhnya dia berdiri. Sudah kita lewatkan. Kenapa tidak boleh dikatakan annahu qa'im? Hah? Zaidun innahu qa'im harus. Tidak boleh dikatakan Zaidun annahu qa'im. Sudah lewat, ah? Kenapa? Ya, karena kalau dibaca annahu qa'im dita'wil menjadi masdar. Yaitu apa? Zaidun qiya. Ya, al-qiyamu atau qiyamuhu. Sedangkan yang namanya apa? Mengkhobari isim dzat dengan makna itu ghairu ghalib. Ya. Tidak ghalib. Khilaful asal. Ya, menyelisih asal. Ya. Hukum asalnya sifatnya dengan wasaf, isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabbah, ya kan? Nah, di antara contoh dalam Al-Qur'an adalah innal ladzina amanu wal ladzina hadu was-sabiin wan nasara wal majusa wal ladzina asyraku. Apa setelahnya? Inna Allah yafsilu bainahum yawmal qiyamah. Di situ mubtada-nya mana? Atau yang aslinya mubtada-nya mana? Isim dzat kan? Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, as-sabiin, wan-nasara, wal-majus, dan juga orang-orang musyrik. Inna Allah. Bukan anna Allah. Inna Allah yafsilu bainahum. Wala yaridu alaihi syai'un min hadhil mawabi'i. Sebenarnya tidak perlu ya ditambahkan satu pun dari tempat-tempat ini katanya. Cukup yang disebutkan dalam sonet tadi 6. Kenapa lidukhuliha tahta qawlihi? Karena tiga yang disebutkan ini, yang ditambahkan ini sudah masuk di bawah ucapan an-nadhim faksir fil ibtida. Itu kalau dirinci ya ibtida semua gitu. Ya. Jadi anna hadhihi innama kusirat bi kaunihi awwala jumlatin ya mubtada'an awwala jumlatin mubtada'un biha. Ya. Karena hadhihi, karena ini semua yang tiga hanyalah dikasrah li kauniha, karena dia adalah awal jumlatin. Ya, awal jumlah yang mubtada'an biha, mubtada'an ya, sifat dari awala. Awal jumlah yang dimulai dengannya. Jadi kalau dirinci 1 2 3 ini ya mubtada, mubtada, mubtada gitu katanya. Ya, sama di sini ada yang mau ditanyakan? Hah? Ada yang minta diperjelas? Jadi tempat di mana wajib inna di apa? Kasroh ada berapa? 6. Yang pertama, filip tidak, sifat istilah. Kemudian apa? Haitsu inna liyaminin mukmilah atau hukir bil qaul atau halat mahal. Kemudian apa? Min ba'di fi'lin ulliqa. Ya, billam. Jadi tiga ini sudah masuk ke mana ini? Hah? Filip tidak. Ya. Sudah kita lewatkan. Tadi kan alif tidak ada dua surah, iya kan? Surah yang pertama tidak didahului oleh sesuatu pun. Yang kedua didahului oleh huruf ibtida ala itu. Adapun yang kedua sudah kita lewatkan, yang rajih apa? Boleh inna, boleh anna. Adapun yang ketiga, ini masuknya ke ibtida juga. Zaidun innahu qa'im. Jumlah tidak iya juga. Ya, pada mahalnya rafa khabar zaid, khabar dari mubtada. Baik, sekarang kita masuk ke bait berikutnya. Ba'da idza fuja'atin aw qasami la lama ba'dahu bi wajhayni numi ma'til fal jaza wa dha yattaridu fi nahri khairul qawli inni ahmadu. Ba'da idza fuja'iyah. Ba'da idza fuja'ah. Setelah idza fuja'ah ini idza fuja'iyah yang bermakna apa? Tiba-tiba gitu ya. Terjadinya sesuatu tanpa apa? Diperkirakan gitu. Ba'da idza fuja'ah al-qasam atau setelah qasam yang la lama ba'da, tidak ada lam setelahnya. Jadi jumlah la lama ba'da jumlah ismiyah itu lamnya nafil jinsi itu pada mahalnya jar sifat dari qasam. Bi wajhaini numi dengan dua sisi dinisbahkan. Jadi ba'da itu muta'alliqnya dengan numi. Ya, aslinya numi bi wajhaini ba'da idza fuja'atin al-qasami la lama ba'da. dinisbahkan dengan dua sisi, maksudnya boleh dengan dua sisi gitu. Apakah menghamzah innanya atau menfathah innanya menjadi anna. Kapan itu? Di antaranya yang pertama, ba'da idhafu ja'ah. Setelah idhafu ja'iyah. Yang kedua, setelah qasam yang tidak ada lam setelahnya. Jelasin mananya kan? Ya. Ma'tillifal jazah. Kemudian yang berikutnya, jadi ma' itu ma' maksudnya dia diatofkan kepada ba'da itu. Wa ma' gitu. Huruf atofnya mahdhuf. Ya. Jadi numi biwajhaini ba'da idza fujaa wa gitu juga. Ma' dan juga bersama gitu. Ma'til li fal jazaa' yakni al-waqi'ah ba'da fa. Til itu maksudnya al-waqi'ah ba'da. Bersama yang setelah fa gitu. Ma'til li fa'al jaza. Juga boleh dengan dua sisi. Ketika bersama apa yang datang setelah fa'al jaza. Jadi kalau datangnya inna setelah fa yang menunjukkan kepada al jaza. Balasan maka boleh dengan dua sisi. Inna atau anna. Wa za yattalidu. Dan ini. Ya, bolehnya dengan dua sisi. Yattarid, muttarid. Bisa dikiaskan. Sinahwi pada contoh khairul qawli inni ahmadu. Ya, khairul qawli inni ahmadu. Ataupun anni ahmadu. Baik, kita baca penjelasannya. Ya'ni annahu yajuzu fathu inna wa kasruha idha waqa'at ba'da idha al-fuja'iyah. I'rabnya apa itu annahu? Masdar mu'awwal. Hah? Sebagai apanya? Kenapa dia dibaca annahu? Malinahu. Hah? Praktekan coba. Karena dia menempati posisi mansubnya fi'il. Sebagai maf'ul bih dari ya'ni. Iya kan? Mana fa'ilnya? Huwa. Kembali kepada al-musunnif. Gitu. Ya'ni yang dimaukan dengan al-musunnif adalah bahwasanya yajuzu fathu inna wa kasruha. Boleh menfathah inna dan mengkasruhnya. Kapan idza waqa'at ba'da idzal fujaiyah? Apabila ia datang setelah idzal fujaiyah. Nahu contoh kharajtu fa idza anna atau inna zaidan qa'im. Saya keluar maka tiba-tiba Zaid berdiri. Ya. Faman kasaraha, maka siapa yang mengkasrah innanya fa idza inna, maka ja'alaha jumlatan, maka dia menjadikan jumlah. Ya, menjadikannya sebagai jumlah, yakni Zaid dan Qaim itu jumlah, sebagai jumlah. Ya, kalam yang tam. Bagi man fathah berarti setelah idza itu kalam yang tam, tidak ada penakdiran. Tidak ada yang mahdhuf gitu, tidak ada yang dibuang, mubtada atau khabar. Wa takdir maknanya fa idza Zaidun Qaim. Ya. Fa idza Zaidun Qaim sama. Inna Zaidan Qaim dengan apa? Zaidun Qaim cuma ada penekanan saja kalau ada innanya. Wa man fataha, siapa yang menfathahnya, kharajtu fa idza anna. Berarti mufrad takwilannya kan? Kalau di fathah. Wa man fataha ja'alaha ma'asilatiha masdara. Siapa yang menfathah hamzanya, kharajtu fa idza anna, berarti dia menjadikan anna bersama silahnya. Ya, anna kan huruf masdar ya. Ada silahnya dia. Anna bersama silahnya sebagai masdar. I'rabnya apa? Wa huwa mubtada'un, dia mubtada. Khabaruhu khabarnya idza al-fujariyah. Ya. Takdir maknanya ya. Fa idza qiyamu Zaidin. Ya. Yani fa fi al-hadrah qiyamu Zaidin. Yani di saat itu qiyamu Zaidin, ada qiyamu Zaidin atau lebih enak fa fi waqti khuruji misalkannya. Ya, sudah pernah kita lewatkan itu ya. Apa? Qiyamu Zaid. Ya, penafsiran yang pas bisa silakan. Fa fil hadrati qiyamu Zaidin atau fa fi waqti khuruji misalkannya. Qiyamu Zaid, waktu saya keluar tiba-tiba ada Zaid gitu. Jadi idza al-hujaiyah sebagai apa? Khabar. Yang apa? Muqaddam. Ya. boros dia. Ataupun dia, ya nanti akan ada khilaf ya terkait dengan idanya, isim atau huruf ya. Nanti insyaAllah. Itu takdirnya. Jadi kalau kita baca anna, maka nasar mu'awal dari anna dan setelahnya sebagai mubtada khobarnya adalah idha. Takdirnya idha qiyamu zaidin. Yani fafi al-hadrah, di saat itu juga qiyamu zaid, ada berdirinya zaid. Wa yajuzu an yakuna al-khabaru mahdhufa, boleh juga khabarnya bukan idza tapi meniatkan khabarnya mahdhuf dibuang. Wa taqdir taqdirnya berarti kharajtu fa idza qiyamu zaidin mawjudun atau hasilun, saya keluar tiba-tiba berdirinya zaid itu terjadi atau ada. Nanti kita selesaikan dulu di sini, setelah itu kita baca perinciannya oleh al-muallik di situ. Wa mimma jaa bil wajhain, di antara contoh syahid di mana di situ innanya datang dengan dua sisi, inna dan anna, adalah ucapan penyair dalam Bahar At-Tawil, nama wazan, ada wazan At-Tawil Al-Khafif. Ya. Bukan bait yang panjang, bukan. Wa kuntu ara, kalau al-Ashmuni mengharokatnya fathah ara. Ya. Kemudian setelahnya waqila, kata al-Ashmuni, kata juga yang mengatakan ura. Ya. Wa kuntu ara zaidan kama qila sajida idza innahu aw annahu abdul qafa wallaha zimi. Wa kuntu, dan dahulu saya mengira ya zaid sebagaimana dikatakan itu seorang sayyid, seorang yang mulia, idza ternyata ya innahu abdul qafa, ternyata dia adalah budak al-qafa, tengkuk, wallahazim rahang, maksudnya budak yang rendah. Al-Qafa itu adalah tempat penamparan, kalau orang ampar di tengkuk, wallahazim rahang tempat mukul, maksudnya tahkir, tiba-tiba di orang yang hina gitu. Itu di situ disebutkan maknanya, kuntu adhunnu zaidan sayyidan kama qila li anhu, saya dahulu menduga bahwa Zaid adalah orang yang mulia sebagaimana yang diceritakan kepadaku. Fa idza huwa, ternyata gitu. Huwa dzalil, rendah hina, la siyadata lahu wala syarafa, tidak memiliki kemuliaan dan juga apa? Keagungan, tidak ada, tidak memiliki kepemimpinan, tidak memiliki apa? Kemuliaan. Di situ syaitnya mana? Idza annahu, idza innahu. Ya, idza annahu dan idza innahu. Kalau dibaca ura, wa kuntu ura, berarti ura fil mad, fi'lun mad. Ara ura gitu, fil mad. Mabnil majhul berarti. Naibul fa'ilnya huwa. Ya. Ura. Ya. Huwa. Ya. Tapi lebih enak. Wallahu fathah ara. Sebagaimana yang dikatakan ala Ashmuni. Ya, kita baca. Syahidnya di situ. Penting syahid dari bait syair ini. Asyahidu fihi, tadi al-qafa ada itu maknanya. Al-lahazim jamak dari apa? Al-lahzamah, tulang rahang. Asyahidu fihi qawluhu idza innahu aw annahu. Haythu jaza fi hamza inna al-wajhani. Mana boleh pada hamza inna dengan dua sisi. Fa'amal fathu adabun fathah. Fa'ala an tuqaddiraha ma'amu'layha bil-mufradilladhi huwa masdarun. Adapun fathah, maka dengan kau menakdirkan dia bersama ma'mulnya dengan mufrad, yang mana mufrad tersebut adalah masdar. Wa in kana hadzal mufrad muhtajan ila mufradin akhar, meskipun mufrad ini masih butuh kepada mufrad yang lain, litatima bihima jumlah, agar menjadi sempurna dengan keduanya jumlah. Ya kan? Jadi kalau kita anak, berarti menakdirkan mufrad, butuh enggak kepada yang lain? Masih butuh kepada mufrad yang lain agar jumlah menjadi sempurna. Wa hadzal wajhu yata'atta 'ala ar-rajih inna an-nadhim, sisi ini mungkin yani yashul atau yumkin, 'ala ar-rajih, sisi ini sisi apa? Ha? Man fathah min kasrah hamzah, min fathah hamzah. Ya, sisi ini yata'atta mungkin bisa, menurut pendapat yang rajih, inda an-nazim, di sisi an-nazim. Ya. Min anna, dari anna, idza. Ya. Min anna idza. Ya, min anna idza harfun nazarf. Dari anna apabila anna itu huruf bukan baraf gitu. Ya. Apa ini? Min anna idza harfun nazarf. Ya. Kok enggak nyambung ini. Lekolan. Min anna idza harfun nazarf. Ini sisi ini mungkin. Ya, inda an-nazim. Ya. Min anna idza harfun nazarf. Ya. Ya, dari bahwasanya idza di situ adalah apa? Huruf. Ya. Bukan apa? Nazarf. Ya. Jadi kalau innanya dibawa kepada huruf, bisa dengan apa? Dua sisi ini. Apa? Oh, inna lagi. Ya, apabila anna lagi ya. Min anna idza harfun la dharf, apabila idzanya adalah huruf dan dharf, bukan apa? Dharf. Sisi ini apa? Sisi min fath hamzah. Ini mungkin bisa dibawa. Ya, apabila idzanya dibawa kepada apa? Huruf, bukan apa? Dharf. Kama annahu yata'atta 'ala al-qawli bi annahu dharf. Sebagaimana mungkin juga untuk di fathah hamzahnya di atas pendapat yang menyatakan bahwasanya apa? Idzanya dharf. Jadi kalau dikatakan idzanya huruf mungkin bisa gitu dibaca fathah annanya, atau idzanya dibawa kepada isim pun bisa di fathah ya. Kita ulang ya, wa hadzal wajh, sisi ini yata'atta 'ala ar-rajih, mungkin menurut pendapat yang rajih di sisi an-nazim ya. Kalau kita menjadikan idzanya di situ huruf bukan dharf, dan juga mungkin sebagaimana mungkin untuk di fathah hamzanya apabila kita membawa idza kepada dharf isim berarti. Wa ammal kasru fa taqdiruha ma'a ma'mulaiha jumlah wa hiya fi ibtida'iha. Adapun kalau mengkasrah fa taqdiruha, maka penakdiran inna bersama dua ma'mulnya, isim dan khobarnya, jumlah berarti. Wa hiya fi ibtida'iyah, maka dia pada jumlah ibtida'iyah. Ya. Qala sibawaihi, sibaw berkata, fahalu idha, maka keadaan idha, hahuna di sini. Kahaluha, kahaliha idha kulta, seperti keadaannya dia idha. Apabila kamu katakan, fa'idha annahu abdun. Ya. Idha kulta marontu, fa'idha annahu abdun. Saya lewat. Faida annahu abdun. Turidu kamu hendaki marol tu bihi, dibuang bihinya. Faida al-ubudiyah wal-lu'um. Ya. Taktinya faida al-ubudiyah wal-lu'um. Tiba-tiba ya, yang ada padanya adalah perbudakan dan kehinaan. Karena gakulta seolah-olah kamu berkata marol tu faida amruhu al-ubudiyah. Ya, wal-lu'um. Thumma ubiat anna fi hadha al-mawdi' jaz. Thumma wudi'at anna, kemudian diletakkan anna pada contoh ini boleh ya. Boleh anna, boleh inna maksudnya. Baik, kita baca saja ya penjelasan dari Al-Mu'alliq sinerjiannya. Atau diselesaikan dulu ya yang ada dalam syarah nih, biar nanti setelah itu kita masuk ke penjelasan rincian dalam ta'liqnya. وكنت أرى زيدا كما قيل سجدا إذا إنه عبد القفا واللهازم رويا بفتح أن diriwayatkan dengan منفتح أن وكسرها dan mengkasrahnya فمن كسرها جعلها جملة مستأنفة. Siapa yang mengkasrah أن-nya setelah إذا ini الفجائية berarti dia menjadikannya sebagai jumlah istinafiyah, jumlah baru. والتقدير تقديرnya إذا هو عبد القفا واللهازم. Ya. Ada yang dibuang mubtada'nya berarti ya. Yang tersisa kan apa? Khabarnya. Wa man fatahaha ja'alaha masdaran mubtada'an. Siapa yang menfathah hamzahnya? Kita ulangi, fa man kasaraha, siapa yang mengkasrahnya, maka dia menjadikan inna dan yang setelahnya sebagai jumlah istinafiyah, taktiya idza huwa Abdul Qafa wal Lahazim. Ya. Idza huwa Abdul Qafa wal Lahazim. Kan idza innahu berarti kan menjadi huwa kan, kalau dibuang innanya maka dhamirnya yang mutasim menjadi apa? Munfasil kan. Idza huwa Abdul Qafa wal Lahazim, tiba-tiba dia adalah seorang budak yang hina dan rendah. Wa man fataha ja'alaha masdaran mubtada', dan siapa yang menfathah anaknya maka dia menjadikan anna tadi sebagai masdar dan mubtada. Wa fi khabariha al-wajhani as-sabiqan, dan pada khabarnya adalah dengan dua sisi yang sudah lewat. Pada khabarnya dengan dua sisi yang sudah lewat. Apa pada khabarnya dua sisi yang sudah lewat? Yang pertama menjadikan apa khabarnya? Idza al-fujayyah, berarti isim dianya ya. Waraf. Yang kedua khabarnya apa? Ditakdirkan. Ya, dimahdzufkan, dibuang. Wa taqdir 'ala al-awwal, maka menakdirannya di atas yang pertama. Di atas yang pertama itu menjadikan apa? Idzanya khabar, ya. Fa idza 'ubudiyyatuhu, yani fa fil habrah 'ubudiyyatuhu, ya. Maka di saat itu terhasilkan 'ubudiyyah, perbudakan, ya. Ada perbudakan pada dirinya. Wa 'ala tsani, dan di atas yang kedua, yakni dengan menghadzaf, menakdirkan khabar, maka takdirnya fa idza 'ubudiyyatuhu mawjudatun. Ya. Ya, di sini dijelaskan panjang lebar oleh al-mu'allif, tapi kita ambil kesimpulannya saja ya. Lihat kesimpulannya. Wa yajuzu laka hina idzin tsalatsatu awjuh min al-i'rab. Atau dibaca semuanya ini. Dari wal-muhassal aja ya. Lihat al-muhassal halaman 326. Ini ringkasannya. Panjang lebar beliau menjelaskan. Al-muhassal kita baca. والمحصل من وجوه الإعراب الجائز في هذا الأسلوب أن نقول لك. Kesimpulan dari sisi-sisi i'rab yang boleh pada uslub ini, datangnya inna dan anna setelah idzal fujayyah, adalah an naqula lak, dengan kami katakan kepadamu, kami terangkan kepadamu. Ya, amma man dhahaba ila anna idzal fujayyah dhurfun fa aujaba fathah hamzah, hamzata in waj'ala anna wa ma dakhalat 'alayhi fi ta'wili masdarin. Adapun mereka yang berpendapat bahwasanya idza al-fujaiyah adalah dharf, maka otomatis dia mengharuskan fathah hamzah. Maka dia mengharuskan apa? Fathahnya hamzah pada inna. Waj'ala anna wa ma dakhalat 'alayhi fi ta'wili masdarin, dan menjadikan ma dan yang dimasukinya pada takwilan masdar. Ya. Bagaimana jadi sebenarnya? Mereka yang berpendapat idza al-fujaiyah adalah dharf, apa mengharuskan untuk menfathah hamzah inna, dan menjadikan anna dan yang dimasukinya pada takwilan masdar. Wa yajuzu laka hina idzin salasatu awjuhin min al-i'rab, ketika itu boleh bagimu dengan menggunakan tiga sisi i'rab. Ya. Al-awwalu, yang pertama, an yakuna al-masdaru mubtada'an khabaruhu idza nafsuha. Yang pertama, masdarnya di i'rab sebagai mubtada, khabarnya idza itu sendiri. Itu lewat tadi kan. Wasan yang kedua, an yakuna al-masdaru mubtada'an khabaruhu mahdhuf. Ya, masdarnya di i'rab sebagai mubtada juga sama seperti yang pertama, cuma khabarnya mahdhuf. Takdirnya fa idza al-'ubudiyyatu sya'nuhu. Tiba-tiba perbudakan itu adalah sya'nuhu, keadaan dia. فإذا العبودية أو فإذا العبودية موجودة boleh. وهذا تقدير الشارح كغيره. Ini penakdirannya syarih seperti yang lainnya juga. والثالثة, sisi yang ketiga nih. Ya. أن تجعل المصدر خبر مبتدأ محذوف. Engkau menjadikan masdarnya sebagai khabar dari mubtada mahdhuf. Takdirnya فإذا شأنه العبودية. وهذا تقدير سيبويه. Ini penakdirannya سيبوي. Kama sami'ta fi ibaratih. Sebagaimana yang kamu dengar pada ungkapan Sibawai. Lihat pada Sibawai. Qala Sibawai fahalu idha hahuna kahaliha idha kulta maratu faidha annahu abdun. Turidu maratu bihi faidha al-ubudiyah wal-lu'um. Kana ka kulta maratu faidha amruhu. Itu kan? Faidha amruhu al-ubudiyah wal-lu'um. Ya, insyaAllah faham ini ya. Jadi kalau kita takdirkan, kita anggap idza-nya apa? Adalah dharf, isim berarti, maka ada berapa sisi i'rab? Ada tiga sisi i'rab, boleh dengan tiga sisi i'rab. Sisi i'rab yang pertama kita jadikan masdar awal, berarti kalau sebelum itu, sebelum masuk ke situ. Ya. Kalau kita anggap idza-nya adalah apa? Idza adalah dzarfiyah, berarti hamzah pada innanya diapakan? Jadi fathah. Ya. Maka ketika itu anna dan setelahnya ditakwil menjadi masdar. Dan i'rabnya ada berapa sisi? Tiga. Yang pertama, dia sebagai mubtada khabarnya idza itu sendiri. Yang kedua, tetap dia mubtada khabarnya mahdhuf, takdirnya apa? Mawjud ataupun ya, sya'nuhu. Kemudian yang ketiga ini takdir yang sibawai, menjadikan masdar tadi khabar mubtadanya apa? Mahdhuf. Wa amma man dhahaba ila anna idza al-hujayyah harfun, adapun mereka yang berpendapat bahwasanya idza al-hujayyah adalah huruf, fajaza fathah hamzati inna wa jaza kasraha, maka ia membolehkan fathah hamzah inna dan juga membolehkan kasrahnya. Fa in fatahtaha fahiya wa madkhuluha fi ta'wili masdarin. Jadi mereka yang berpendapat idza adalah huruf, maka boleh untuk fathah atau hamzanya, hamzah inna di fathah atau di kasrah. Fa in fatahtaha, kalau kamu menfathah hamzanya, fahiya, maka dia, wa madkhuluha, dan yang dimasukinya berarti anna, dan yang dimasukinya fi ta'wili masdarin, pada ta'wilan masdar. Walaka wajhani fil min al-i'rab, dan boleh bagimu dua sisi i'rab. Ya. Al-awwal, yang pertama, anta ja'al al-masdara mubtada'an khabaru mahdhuf. Kamu jadikan masdarnya mubtada, khabarnya mahdhuf. Ya. Sama penafsiran khabarnya seperti yang sebelumnya. Ya. Wa tsani, yang kedua, anta ja'al al-masdara, kamu jadikan masdarnya khabar. Ya. Anta ja'al al-masdara khabara mubtada'in mahdhuf. Kamu menjadikan masdar sebagai khabar dari mubtada mahdhuf. Ya, yang pertama tadi apa? Menjadikan masdar mubtada khabar mahdhuf. Yang kedua, menjadikan dia khabar mubtada apa? Mahdhuf. Wa laysa laka 'ala hadza an taj'ala idza nafsa khabar al-mubtada. Dan tidak boleh bagimu atas pendapat ini, pendapat apa? Yang menetapkan bahwasanya idza adalah apa? Huruf. Tidak boleh bagimu ketika kamu menafsirkan idza-nya adalah huruf, untuk kamu menjadikan idza itu sendiri sebagai khabar mubtada. Tidak bisa. Masa mengkhabari dengan huruf saja? Yang enggak bisa kan? Li'anna idza hina idzin harfun wa laysa dharfa. Karena dia ketika itu idza huruf, bukan dharf. Ya. Paham ini? Jadi bagi mereka yang berpendapat bahwasanya idza adalah huruf, membolehkan berapa sisi? Dua sisi. Fathah hamzah dan mengkasrahnya. Kalau di fathah hamzahnya, maka ada berapa sisi i'rab? Dua. Itu yang pertama, menjadikan masdar mu'awal dari anna dan istilahnya sebagai mubtada khabarnya mahdhuf, atau dia dijadikan sebagai khabar mubtadanya mahdhuf. Boleh tidak untuk menjadikan idzanya sebagai khabar? Tidak boleh. Kenapa? Dia huruf, bukan dharf. Tidak boleh. Huruf sendirian enggak bisa sebagai khabar, enggak bisa. Nah, kemudian wasan yang kedua, an taj'al al-masdara an. Entar. Wa in kasartaha ya. Wa in kasartaha falaysa laka illa wa in kasartaha falaysa laka illa al-i'rabu adh-dhahir. Jika kamu mengkasrah hamzah inna dengan anggapan idzanya huruf, maka tidak boleh bagimu kecuali dengan i'rab yang zahir. Ya. Yang zahir saja. Tidak ada takdir-takdiran yang mahdhuf. Id laisa fil kalami taqdir, karena tidak perlu di situ pada kalam penakdiran-penakdiran. Sudah jumlah sempurna kok, iya kan? Fahfaz hadza wallahu ta'ala yurshiduk. Jaga ini. Semoga Allah Ta'ala membimbingmu. Jadi ucapan ini ba'da idza fuja'atin, boleh dengan dua sisi. Ini menjadi sempurna di atas mazhab mana? Di atas mazhab yang menyatakan bahwasanya apa? Idza adalah apa? Huruf ya. Kalau ditetapkan idzanya sebagai apa? Isim huruf, maka hanya apa? Satu sisi, anna saja. Ya kan? Anna saja. Di situ ada penjelasan yang lebih detail lagi tuh. Cuma takut nanti kalian bingung. Kita bacanya ya, usah baca lagi ya. Atau di atas talfiq, penggabungan dua mazhab. Ya, ada talfiq, penggabungan dua mazhab. Mazhab yang menyatakan, bagi mazhab yang menyatakan idahnya adalah dharaf, fathah. Bagi yang menyatakan idah adalah huruf, boleh dua-duanya. Di talfiq, percampuran di situ. Bisa juga.